ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibnu Khattab anu dimuliakeun ku Allah, alhamdulillah urang patepang deui kanggo neraskeun bahasan urang ngeunaan tata cara ngurus jenazah. Salah sakamari urang tos dugi kana bab hal-hal anu diharamkeun dilakukeun di kuburan. Kamari nu kurang tos dibahas kahiji mencit, kadua na ngaluhurkeun kuburan muncugug teuing dugikeun ka langkung tina taneuh hasil tina galian, katiluna ngapura tanapi ngecet kuburan, kaopatna nulisan ngadamel tulisan dina kuburan, kalimana ngabangun dina luhureun kuburan, kagenepna calik dina luhureun kuburan, katujuhna salat mayun ka kuburan, kadalapanana salat digigireun kuburan sanaos teu ngiblat ka kuburan, sanaos teu mayun ka kuburan tapi sholatna digigirin kuburan. Etauge kalabat hal anu tekengeng, dalil-dalilna kurang tos dijelaskan dina salasa anu kamari. Eta kadalapan, kasalapana, kamari tos di kadalapannya, kasalapan ngabangun masjid dina luhureun kuburan, kasapuluhna ngajadikeun kuburan janten tempat hari raya. Tah sapuluh eta kurang tos dijelaskeun sareng dalil-dalilna. Ayeuna urang teraskeun ku hal anu kasabelas anu oge diharamkeun nyaeta as-safaru ilaiha. Safar nuju ka kuburan. Safar teh bahasa urangna nyaba. Urang ziarah kubur ngalayad ka kuburan dugikeun ka nyaba. Ku tebih-tebihna eta kuburan. Dugikeun ka bebekelanana oge rada seueur boh-boh bekelan artos, bebekelan tuangan, bebekelan anggoan kanggo gentos. Tah eta nu disebat safar dina ngalayad atanapi ziarah ka kuburan. Kuburanna tebih di luar kota. Urang angkatna ka ditu dugikeun ka nyaba, muukur kanggo ziarah kubur. Eta kalebet hal anu dilarang ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tong borok kuburan biasa dalah kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge upami angkatna urang ziarah ka ditu teh dugikeun ka nyanyabaan, maka teu kenging sapertos bangsa Indonesia ka Madinah bade naon bade ziarah ka kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, teu kenging. Kumargi kitu niat para jamaah haji atanapi jamaah umroh angkat ka Madinah, para ulama di ditu oge gogorowokan boh dina speaker-speaker di masjid-masjid, di selebaran-selebaran dibagikan ka para jamaah haji, gogorowokan sababaraha kali unggal dinten ngajelaskeun yen niat urang ka Madinah sanes bade ziarah ka kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bade ziarah ka Masjid Nabawi di Madinah. Sabab kauntungan jalmi anu ziarah ka Masjid Nabawi teh kahiji, salat di Masjid Nabawi teh langkung utama 1000 kali dibanding salat di Masjid anu sanesna. Pahala sakali salat di Masjid Nabawi sami agengna sareng salat 1000 kali di masjid di dieu umpamana. Janten untungna ageng. Kumargi kitu kengeng malah dianjurkeun urang ngudag eta Masjid Nabawi. Jadi urang ka Madinah teh ngudag Masjid Nabawina sanes ngudag kuburan Nabina sanes. Kadua di Masjid Nabawi teh aya raudhah. Raudhah teh hiji ruangan dina lebet Masjid Nabawi anu paling legana sakieu lah sa masjid ieu. Anu ayana teh antawis mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng makam Nabi Muhammad upami ayeuna mah. Kapungkur eta kamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna baina mimbari wa hujrati raudhatun min riyadil jannah. Saestuna di antara mimbar kami sareng kamar kami teh aya salah sawios taman di antawis taman-taman surga. Maksana para ulama ngajelaskeun sing sajalmi anu salat di eta raudhah, di eta tempat, maka eta jalmi ganjaranana teh bakal kenging salah sawios taman surga di akhirat engke. Tah kabita ku ayana raudhah, kabita oge ku ayana Masjid Nabawi anu salat di dinya teh 1000 kali lipat pahalana dibanding salat di masjid anu sanesna, maka urang ka Madinah teh dinararaga ngudag eta sanes dinararaga ziarah ka kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi upami pastos aya di dinya bade sakantenan ziarah ka makam Nabi teu sawios-wios. Tapi sanes eta niat intina. Tah mana dalilna anu ngalarang urang ziarah kubur bari nyanyabaan, dugikeun ka nyanyabaan? Dalilna seueur. Kahiji dalil mangrupi hadis anu katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, la tusyaddur rihalu illa ila thalathati masajid, Al-Masjidil Haram wa Masjidil Rasul wa Masjidil Aqsa. La tusyaddu rihal, tekengeng nyanyabaan. Tusyaddu rihal, rihal teh rihlah. Rihlah teh angkat-angkatan. Tusyaddu teh hartosna ngagaduhan sumanget anu ageng sehingga persiapanana oge khusus. Maksa-maksakeun diri bade ngayakeun perjalanan. Saur Nabi, la tusyaddur rihal, ulah maksa-maksakeun diri ngayakeun hiji perjalanan illa ila salasati masajid, kajabi katilu masjid. Tah katilu masjid ieu mah mangga paksa-paksakeun diri urang. Sanaos duikeun ka kaluar artos ageung. Tilu masjid teh nu mana wae ka hiji Masjidil Haram, kadua Masjidil Aqsa, kadua Masjid Nabawi, Masjid Rasul nu aya di Madinah, katilu Masjidil Aqsa nu aya di Palestina. Dina riwayat anu sanes Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, inna mayusafiru ila thalathati masajid, Masjidil Ka'bah wa masjidi wa masjidi Ilia. Sesuna nyanyabaan teh mung ukur dikengengkeun ka tilu tempat. Kahiji ka Masjid Ka'bah, nyata Masjidil Haram di Mekah, Waalaikumsalam. Kadua ka masjid kami ieu ye, nyaeta nu aya di Madinah. Katiluna ka Masjid Ilia. Masjid Ilia teh Masjid Al-Aqsa di Palestina. Tah janten dikengengkeun teh mengukur katilu masjid anapon di luar katilu masjid eta maka dilarang ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalebet upami urang ngahaja nyaba dina raraga ziarah kubur ka kuburan saha wae, kuburan para wali, kuburan nabi, maka teu kengeng. Dumasar kana hadis ye, eta nu kahiji. Anu ngariwayatkeun hadis ngeunaan masalah ieu sanes ti Abu Hurairah hungkul. Sahabat-sahabat anu sanes oge ngariwayatkeun. Anu nuduhkeun yen cariosan Nabi nalika ngalarang nyaba kajabi katilu tempat tadi teh cariosan anjeunna teh ka kuping ku sababara sahabat anu seueur. Tadi Abu Hurairah ngariwayatkeun. Aya di sahabat anu sanes namina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Saur Abu Sa'id, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tushaddu wa fi lafdin la tashuddu rihal illa ila thalathati masajid, masjid hadza wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Saur Abu Sa'id kuring nguping yen Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh la tushaddu, tekenging maksa-maksakeun diri arrihalu kanggo nyanyabaan kajabi katilu tempat masjid kami ieu ya, nyata Masjid Nabawi sabab harita Nabi di Madinah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram sareng Masjidil Aqsa. Tah katilu masjid eta mah mangga dugikeun ka nyanyabaan oge, dugikeun ka maksa-maksakeun diri oge. Ieu nu kadua. Anu sanesna aya deui sahabat anu sanes namina Abu Sa'id Al-Khudri harita pepenak sareng Laith bin Abi Sulaim. Saur Laith bin Abi Sulaim, laqina Aba Sa'id wa nahnu nuridu tur. Abdi pepenak sareng Abu Sa'id harita abdi sadayate badai nyaba ka tur, ka gunung Tur Sina. Maka diwaga, dilarang ku Abu Sa'id. Saur Abu Sa'id, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, abdi nguping Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadawuh la tu'malul mutiyyi illa ila salasati masajid. Sami sareng hadis anu tadi, tekenging nyanyabaan maksa-maksakeun diri kajabi upami nyabana teh nuju ka tilu masjid anu disebatkeun tadi tea. Tah dumasar kana hal eta maka para ulama atanami para sahabat upami aya muridna di kalangan tabi'in bade nyanyabaan ziarah ka tempat anu pokona sajabi ka tilu masjid ieu we lah diwaga ku para sahabat. Contoh aya hiji ulama tabi'in namina Abu Basarah Al-Ghifari anjeuna pependak sareng Abu Hurairah radhiyallahu an. Ditaros ku Abu Hurairah, min aina aqbalta, tos ti mana anjeun teh? Abu Basrah ngawalar, akbal tu minat tur sallaitu fihi. Abdi neme wangsul ti tur, ti bukit Tur Sina. Abdi to sholat didinya. Kumasur Abu Hurairah, amma inni lau adraktuka lam tadhab, inni samitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Sora Abu Hurairah, aduh lamun teamah samemeh anjen angkat kuring pendak pahela jeng anjen, maka anjen moal cios tu berangkatna. Sebab bakal diwagel, sebab kuring kantos nguping Nabi sallallahu sallam ngadawuh tekenging maksa-maksakan diri angkat nyanyabaan kajabi katilu masjid. Disebut weh tilu masjid teh masjid Al-Haram, masjid Nabawi, sareng masjid Al-Aqsa. Riwayat anusanis katampi ti Quz'ah. Sur Quz'ah aradul khuruja ila Tur fasa'atu Ibn Umar faqal amma alimta anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid al-masjidil haram wa masjidin nabi wa masjidil aqsa wa da'an katur fala ta'ti. Saur Quz'ah abdi bari kaluar bada mios ka Tur ka bukit Gunung Tur Sina. Tapi narasalah ka Ibnu Umar. Ibnu Umar salah sawi sahabat. Nabi selesem tos teu aya tos ngantunkeun. Quz'ah ieu teh tabi'in, tabi'in ieu teh teu pendak sareng Nabi tah. Nabi tos ngantunkeun ieu name torojol, name lahir, name Islam. Belajar Islam na teh ka para sahabat. Nalika Quz'ah bade angkat ka Tur, ka Bukit Tur Sina, wawartosalah ka Ibnu Umar. Kumasor Ibnu Umar, anjen nyaho te, iya Nabi SAW kantos ngadawuh, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, tekenging maksa-maksakan dirinya nyabaan, ngabeng beratan diri kango nyanyabaan, kajabi katilu tempat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sareng Masjidil Aqsa, tinggalkan Bukit Tur Sina ulah didongkapan, ulah didatangan. Akhirna Quz'ah teh bedo kusabab aya fatwa sapertos kieu. Eta dalil anu ka opat. Dumasar kana hal eta, maka upami dilarang nyanyabaan kajabi katilu masjid anu tadi disebutkeun, maka kalebat nyaba dinararaga ziarah kubur ka kuburan saha wae maka teu kenging. Sanaos hukum awal, hukum asal ziarah kubur teh sunnah, dianjurkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamodei ziarah kubur teh tiasa ngemutkeun urang kana maot, tiasa ngaluluhkeun hate urang anu teas, tiasa umpamana nimbulkeun rasa kasieun kana alam akhirat, alam barzah, kana murka sareng azab Allah, seur faedah tuh. Di samping eta ziarah kubur ge mangrupi kasempetan kanggo ngagugurkeun dosa, ngaraih pahala deui. Sabab nalika ziarah kubur teh aya adab-adab Islami anu upami ku urang diterapkeun janten bernilai ibadah, ngahasilkeun pahala, ngagugurkeun dosa. Di antawis adab-adabna teh kan lebat ka areal pekuburan aya doa assalamualaikum ya ahla diar sareng terasna, sareng satrasna. Teras adabna oge muka sendal, muka sapatu, aya kaos kaki mah teu sawios teu dibuka oge. Kitu kan? Teras urang nalika ngalangkung kuburan, kuburan sahawai boh nu dikenal boh nu teu dikenal. Kurang teu dilengkahan, teu ditincak. Malibir urang tah milih jalan nu teu aya kuburan. Eta teh sareuna pahala nungkul, gugur dosa urang pahala nambihan. Sabab sunnahna memang kitu. Ngalaksanakeun sunnah dina bab ziarah kubur, ieu tangtos ngundang lungsurna pahala sareng ngalantarankeun dosa urang gugur dihapunten. Sanaos teu tobat tina eta dosa. Tah jadi hukum asal ziarah kubur teh disunnahkeun. Tapi upami hal anu sunnah ieu teh dugikeun ka ngabeungberatan diri urang, maksa-maksakeun diri ngaluarkeun artos anu ageung, teras perbekalan oge bentennya, nyandak artos seueur, nyandak tuangan seueur, nyandak anguar kanggo gentos sabab bade mondok di ditu, maka ia dilarang ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanaos sunnah. Komo upami nalika ziarah nate urang bade ngalakukeun amalan-amalan nu dilarang. Contong ke di kuburan wali teta urang teh bade nyuhunkeun ka mbah anu ngagegeuh dina kuburan eta mbah, nyuhunkeun dilancarkeun dagang abdi, usaha abdi. Eta mah atos tigebrus kana kamusyrikan, langkung terlarang deui. Tong boro aya kamusyrikan dina teu aya kamusyrikanana urang bade ngarap nerapkeun sunnah di nalika ziarah kubur eta tos teu kenge. Upami ziarah kuburna teh dugikeun ka nyanyabaan. Dumasar kana sababaraha hadis anu dijelaskeun tadi yen teu kengeng urang nyanyabaan kajabi ka tilu tempat anu dijelaskeun tadi, nyaeta Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi sareng Masjid Al-Aqsa. Taeta hal anu ka 11 anu dilarang diharamkeun nyaeta ziarah kubur dugikeun ka nyanyabaan. Ka 12 anu oge dilarang diharamkeun nyaeta iqadus suruj indaha. Iqadus suruj hartosna nyeungeut lampu di kuburan. Boh lampu nate cempor, lilin, patromak, kalabat listrik, neon, umpamana wae. Salit kumaha wae eta seuneu panyaang anu diseungeut di eta kuburan eta teu kenging. Naon margina aya sababaraha alasan. Para ulama ngajelaskeun awa dalilu ala dzalika iddat umur. Dalil ngeunaan hal eta aya sababaraha perkara. Kahiji, awalan kaunuhu bid'atan muhdatsatan la ya'rifu as-salafus salih wa qad qala sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kahiji, padamelan eta teh nyaeta nyaangan kuburan teu pernah dilakukan ku Nabi, para sahabat sareng para ulama salafus saleh. Upami di zaman Nabi eta teu dilakukan, di zaman sahabat oge teu dilakukan, ku para ulama teu dilakukan, berarti pada amalan eta teh sanes tina ajaran Islam. Sanes bagian tina agama Islam, ieu mun bagian tina agama Islam mah pasti tos langkung tipayun diamalkeun ku Nabi sareng para sahabatna. Tah naon-naon nu teu diamalkeun ku Nabi, para sahabat zaman baheula tapi teras ku urang diamalkeun atas nama agama, maka eta disebut bid'ah. Tur setiap bid'ah sesat, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah teh sesat, tur setiap sesat dina neraka. Kadua anna fihi idha'atul lil mal wa huwa manhiyun anhu min nas. Kadua, nyeungeut lampu di kuburan teh aya unsur naon menyia-nyiakan, teh basa Sundana teh naon? Menyia-nyiakan harta. Naon menyia-nyiakan teh miceunan arto sungkul. Naon menyia-nyiakan ngalalawarakeun kana harta. Ngamomore kana harta. Ngalalebar kana harta. Sabab arto eta teh. Cempor diseungeut sawengi. Kan nganggo minyak tanah, komo minyak tanah ayeuna langkung awis tibatan bensin. Upami lilin, meser lilin naoge. Patroma, komo etage minyak tanah. Nganggo listrik, listrik mayar. Unggal sasi. Jantan aya unsur ngamomorekeun kana harta tur ieu dilarang dipika ngewa ku Allah. Dipika cecep, dipika ijin, dipika cua, dipika geuleuh. Ha, ijin, cua, ngewa, geuleuh teu suka. Rasul sallallahu alaihi wasallam dina hiji hadis anu sahih diriwayatkeun ku Imam Muslim natelakeun, inna allaha yardha lakum thalathan wa yashutu lakum thalathan. Allah ridha ka anjeun ngeunaan tilu perkara, tapi Allah oge murka bendu ka anjeun upami anjeun ngalakukeun tilu perkara oge. Tilu perkara anu ngalantarankeun Allah bendu kahiji disebutkan qila wa qal, pacenah-cenah bahasa orang namanya. Nguping berita tiba Turki, eta berita teh acan leres, mungkin gosip, mungkin isu, mungkin fitnahan. Karek cenah kitunya. Beja, beja teh biji, biji teh dipelak aya jadi aya henteu kirata eta namanya. Eta beja cenah carios berita isu gosip ka kuping ku urang teh acan tangtos bener henteuna ku urang langsung kaluar deui tina lambe itu dicarioskeun deui ka batur. Qila wa qala, pacenah-cenah. Ieu dipikangewa ku Allah. Allah bendu ka jalmi anu kitu. Kadua, wa idha'atul mal, ta ngamomorekeun kana harta-harta teh dihambur-hambur, dianggo kanggo hal anu teu pararuguh, teu aya mangfaatna. Eta idha'atul mal. Anu katiluna wa kathratu su'al. Seueur naros dina hartos naros anu teu perlu, atanapi naros hiji perkara anu upami diwaler matak matak nyusahkeun urang. Tilu hal eta dipikangewa. Salah sawios dientawis tilu hal eta idha'atul mal, ngalanga momorekeun kana harta, miceunan harta kanggo hal anu teu aya mangfaatna. Coba nyaangan kuburan naon mangfaatna? Kajabi upami kuburan eta teh digigireunan aya jalan satapak. Sok dianggo lalar liwat jalmi terus masang lampu di sisi kuburan. Mangga eta mah sanes nyaangan kuburan tapi nyaangan jalan. Mung kuburan jadi kacaangan. Tapi sanes dinararaga nyaangan kuburan. Aya mangfaat eta mah kanggo jalmi anu ngalangkung. Bayangkeun nu ngalangkung keur mah sisi kuburan katambi poek. Tama sieun umpamana. Nah upami dicaangan mah rada rada wantun jalmi ngalangkung kadinya teh teu ngatog teh. Eta mah mangga sabab teu mubazir. Sabab sanes ngamomorekeun harta eta mah aya mangfaatna nyaangan jalan. Sanes nyaangan kuburan. Mungko sabab jalanna teh sisi kuburan, kuburanna sisi jalan. Jadi we kuburan kacaangan teu sawios-wios. Ieu hal anu kadua anu ngalantarankeun nyaangan kuburan teh dilarang. Coba naon mangfaatna? Oh bisi mayitna poekeun, apa dilebet mayitna mah? Di luar mabrak saangge dilebetna tetep poeknya. Katilu'na anna fihi tashabuhan lil majus ubadin nar. Ngeunaan hal nyaangan kuburan dina lebet hal eta teh aya unsur tashabuh sareng majusi. Majusi teh hiji kaum anu kafir sanes nyembah ka Allah, sanes ibadah ka Allah, tapi nyembah atanapi ibadahna teh ka kana seuneu. Seuneu teh disembah-sembah. Kan ka di akhirat teh neraka tina seuneu. Upami seuneu di dunia ieu ku urang disembah-sembah, upami urang ke ka neraka teh seuneu bakal tis kanggo urang kitu cenah. Logikana teh. Upami terang dina neraka teh seuneu nya, berusaha kadana mah ulah dugikeun ka lebet ka kanaraka. Berusaha ulah digebruskan naraka lebetna ka surga ku cara ngalakukeun ibadah anu leres, amal soleh anu leres di alam dunia ieu. Tah kapungkur majusi teh upami bade ibadah teh kana seuneu diseungeutlah seuneuna teras we manehanana teh ngalakukeun ibadah kana eta seuneu. Eta majusi upami urang masang boh lilin, boh cempor, boh naon wae di kuburan tasyabbuh. Tasyabbuh teh nurutan kabiasaan orang-orang Nasoro. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dina kitab Az-Zawajir anjeunna netelakeun sarraha ashabu nabi hurmati siraj alal kubur wa in qalla haitsu lam yantafi bihi muqimun wala zairun wa 'allaluhu bil israf wa idha'atil mal wa tasabbuhi bil majus fala yab'udu fi hadha ay yakuna kabira. Sore Imam Ibnu Hajar, para sahabat abdi sadaya tos ngajelaskeun nu dimaksud para sahabat abdi sadaya teh nyaeta para ulama Syafi'iyah. Margi Imam Ibnu Hajar nasugi fikih ngamadhab ka Imam Syafi'i. Upami Imam Ibnu Hajar netelakeun qala ashabuna, para sahabat abdi sadaya tos cumarios, maksud para sahabatnya para ulama Syafi'iyah. Para ulama Syafi'iyah tos ngajentrekeun haramna nyaangan kuburan sanaos mengukur sakedik. Lilin sakedik, cempor nu alit. Margi kahiji lam yantafi bi. Teu aya manfaatna, nyaangan saha. Teu aya manfaatna kanggo jalmi anu aya di bumi, teu aya manfaatna kanggo jalmi anu ziarah. Sebab ziarah mamal wengi nya. Siang upami siang di lampuan, di oboran, kanggo naon atos saangku ku matahari. Oge anjeunna aranjeunna para ulama-ulama Syafi'iyah teh netelakeun eta teh israf. Bahasa gaulna bahasa ABG-na ayeuna israf teh lebay. Berlebih-lebihan. Kaliwat batas. Wa idha'atil mal oge ngamomorekeun kana harta wa tasyabbuh bil majus oge nurutan bangsa majusi. Bangsa majusi kitu pisan tah. Kumargi kitu tetebih-tebih teuing upami amalan ieu teh kalebet dosa ageung. Janten dumasar kana hal anu tadi dijelaskeun masihan panyaangan di kuburan kunaon we dicaanganna teh. Boh ku lilin, boh ku cempor, boh ku lampu listrik, boh ku patromak, boh ku naon wae eta haram. Dilarang. Para ulama kalawan jentre tegas tandas netelakeun haram nahal eta dumasar kana hadis-hadis sareng katerangan nu tadi dijelaskeun. Janten antep kuburan masih napoek. Dari caangan oge teh aya mangfaatna tur dihariwangkeun aya unsur tasyabbuh sareng bangsa majusi. Jadi bangsa majusi aya kayakinan-kayakinan nyalira urang oge gaduh kayakinan anu benten sareng aranjeunna. Ulah disamikeun, ulah diturutan kayakinan batur mah. Kayakinan urang, kayakinan umat Islam tebih langkung sampurna tibatan kayakinan agama anu manawai oge. Teta anu ka-12 perkara anu dilarang atau napi diharamkan dilakukan di kuburan nyaeta nganggo lampu penerangan. Ka-13 kasru idhamiha anu oge dilarang nyaeta motongkeun tulang-tulang si mayit. Upama nanya tulang nate nararonjol kitu tah. Kurang boh bade dialihkan, boh bade dikuburkan deui. Panjang teuing malah rarupek kita sepotong-potong kentos motnya. Supados rikip, tiasa lebet karena kantong nu alit kitunya. Upaya diantep panjang-panjang, wah. Kedah wadah nage ageung. Tangkorakna, rangkana, panangan sukuna panjang teuing. Tosnya pites-piteskeun tah, umpamananya. bubukkan, lebatkan karena kantong keresek alit, lebat ras dikubur di tekengeng. Nah mungkin ia kajantaran, mungkin di dia hentanya, tapi di tempat-tempat anusane simkuring kantosnya ngadonging kapungkur bumi tenuju alit di jalan Baladewa tah. Di Bandung jalan Baladewa teh upami kuleneun kuburan Sirnaraga, upami wetanen kuburan Pandu, kuburan orang-orang Cina. Jadi saliak beh kuburan gitu ta. Upami ka Jamban kalebak, rata aya Jamban dilebat. Aya ka susukan rada ageng lah 2 meteran ta luhureun susukan teh Sirnaraga, kuburan hungkul. Upami hujan eta luhureun susukan teh sok longsor, upami longsor teh ngagebros teh mayit teh narolol kitu tah. Mayit teh narolol. Aya nu weuteuh keneh diboehan keneh, aya anu tos ancur tulang-tulangna. Begitu borolo ngolol weta jerit lalumpatan. Tapi kumargi sadi dinten kitu jadi biasa, jadi teusieun aya mayit nolol teh sanes lalumpatan kalah disalampeurkeun di toelan. Oh ieu botaknya. Ya yeuna botak teh baheula mah rambutan eta teh. Tah, akhirna ku tokoh-tokohnya dicandak da teu mungkin di panuhna ditaplokeun deui ka dinya kan. Di sana, mayitnya tiba-tiba nolol gitu, kayak ku binatang, ku gogog di segetan gitunya, dicandak, dikuburkan deh. Nah, kadang-kadang nggak dicandak teh, digotong si ieu teh masih tangkorak na rangkana teh masih arah rutu. Dikeun ka anu gorok, wah ieu mah panjang teuing, kumaha patongkeun lah geus supaya ieu mah protes kan gitu tak? Teu kenging, motongkeun tulang anu tos maot. Dalilna seueur diantawisna Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh inna kasra admil mu'min mayitan mithlu kasrihi hayyan. Saesuna motongkeun tulang jalma mukmin untos maot sami sareng motongkeun eta jalma mukmin nalika hirup. Dosa. Sok ayeuna urang nuju hirup dipotongkeun panangan meureun teu gegerewekan. Zalim. Tekenging diharamkan. Maka motongkan tulang jalmi nutos maut asal eta jalmi mu'minnya, eta jalmi mu'min. Maka sami dosana sarang motongkan tulang eta jalmi nalika masih hirup. Eta anu kahiji. Anu kadua na disebatkan oge dina hiji hadis anu diriwayatkan ku Imam Abu Dawud Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Abdullah putra Imam Ahmad bin Hambal dina kitab Al-Masail anjana netelakan samitu Ahmad su'ila anil mar'ati tamutu wal waladu yutaharraku fi batniha ayushaqu anha qala la kasru admil mayyit ka kasrihi hayya. Saur Abdullah abdi nguping yen pun bapak yaitu Imam Ahmad ditaros ngenan hiji istri anu maut dina kayan hamil. Tur dina patuangan teh uyek, aya nu uyek. Pasti nu uyek eta bayi nanya. Mungkin tos 8 sasi, sabroleun atau 7 sasi lah, tos uyek, hirup. Tapi ibuna maut. Naha kenging teu dibedeal. Dibeulah. Bayina teras dikaluarkan. Ibuna dikubur mungkin bayina hirup gitu tah. Sur Imam Ahmad la tekenging kasru admil mayit ka kasrihi hayyan. Sabab motongkeun tulang mayit hukumna sami sareng motongkeun tulang eta jalmi nalika hirup. Kumargi kitu Imam Ahmad rahimahullahu taala netelakeun upami aya istri hamil maot, ah bayina tuh saya anggap maot. Kuburkeun we, sanaos umpama nawe ternyata bayina teh hirup kene. Dumasar kana hadis ieu yen motongkeun tulang jalmi anu tos mot, hukumna dosana sami sareng motongkeun nalika masih hirup. Makana Imam Ahmad netelakeun teu kenging di bedel, tos saya kuburkeun. Anggap we bayina teh maot saperti si buna. Imam Ahmad. Tapi teu sadayana ulama sepakat sareng pendapat Imam Ahmad ieu. Naon margina margi kahiji ngabedel. Patuangan hiji ibu kanggo nyalametkeun putrana sanes motongkeun tulangna. Sabab nalika hirup oge upami si ibu bade ngalahirkeun tapi bayina hese kaluar sungsang upamananya. Maka dibedel kan ke dokter. Nuju hirup wae kenging kitu upami memang eta anu langkung maslahat. Tibatan teu kaluar-luar wae sebab sesah, sebab sungsang kitu nya. Duikeun ka maotna tibatan kitu atuh si dibedel teu sawias nuju hirupna mah. Kahiji kitu. Jadi teu sami sareng motongkeun tulang ari tulang mah dipotongkeun moal tiasa nerap deui kalawan normal ari dibedel mah resikona teu sapertos motongkeun tulang. Alasan anu kadua, janin upami leres-leres masih hirup tur utuh tiasa lahir dina kaayaan hirup, maka lampung utama dibedel. Sebab seueur kajantenan sanes sakali dua kali berulang kali dibedel orokna hirup sanaos ibuna tos maot. Margi nyalametkeun hiji nyawa anu masih hirup, miara nyawa anu hirup ieu langkung utama tibatan miara kahormatan ibu anu tos maot. Malah ibuna oge pasti rela tong boro maot dina kaayaan hirupna ge ibuna pasti relanya. Ah bedel we tibatan pun anak maot dilebet ya upami teu kaluar-luar wae tos we operasi kan gitu. Makana seueur kasus ibu-ibu nalika ngalahirkeun dioperasi. Salamat murangkalina salamat ibuna oge salamat. Janten ulama anu sanes netelakeun kenging dibedel. Tapi ulama boh anu itu boh anu ieu sepakat yen motongkeun tulang mayit anu tos maot haram. Sahara motongkeun tulang eta jalmi nalika masih hirup. Dumasar kana hal eta maka sama sekali teu kenging dipotongkeun anu tulang jalmi-jalmi anu tos maot teh sanaos dina raraga umpama nawae langkung tarapti nalika ngalihkeun ya digali bade ngagali eta kuburan sabab aya alasan syar'i bade dialihkeun umpama nawae umpamana eta mayit dikuburkeun di hiji masjid samemeh urang terang. Satos terang, oh tekengi nguburkan kuburan dengan damel kuburan di masjid. Akhirnya digali deui umpama nawainya. Masjidnya manger. Kapungkur terang, akhirnya terang digali deui. Nah tulang kantun tulang-tulang. Nah, dialihkan. Satos dialihkan, masjidnya tetap kengeng dianggok sholat. Tanalika ngalihkan, awas. Eta tulang teh ulah dugikan ka dipites-piteskeun supados rikip, supados tarapti, supados langkung praktis teu kenging. Eta diharamkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tina hadis anu tadi dijelaskeun aya minimalna dua faedah. Kahiji hurmatun nafsi qabril muslim lima fihi min ta'ridi idhamin idhamihi lil kasr. Walidhalik kana ba'du salaf yataharraju min ayyufara lahu fi maqbaratin yakthuru dafnu fiha. Qala al-Imam Syafi'i fil akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an Abi qala ma uhibbu an udfana bil baqi li an udfana fi ghairihi ahabbu ilayya innama huwa ahadu rajulaini imma zalimun fala uhibbu an akuna fi jiwari wa imma salihun fala uhibbu ayun basha fi idhami qal wa in ukhrijat idhamu mayyitin ahbabtu an tu'ada fatud fana. Kahiji hadisnya ngajelaskeun haramna ngagali kuburan hiji jalma muslim, sebab dina hal eta teh mungkin bakal ngakibatkeun tulang-tulangna pararotong upami digali. Kumargi kitu, para ulama as-salafus saleh kaabotan upami bade dikuburkeun di hiji kubur, hiji pekuburan atau saeur teuing kuburan di dinya, kaabotan. Bisi engke teh kagali deui kitu nya. Imam Syafi'i rahimahullah na kitab al-um netelakeun, Imam Malik tos ngainformasikeun ka abi sadaya ti Hisyam bin Urwah ti bapakna. Saur Urwah, abdi alim dikuburkeun di Baqi. Baqi teh pekuburan di Madinah digigireun Masjid Nabawi. Tadi Baqi teh wah ngarebu mungkin ngajuta. Tapi lahanna sakitu-kitu keneh. Lahana mah teu nambihan. Tapi nahat cekap atuh dicekap-cekapkeun we. Jadi kuburan-kuburan utus lamun nu kantun tulang belung lang nahungkul ah atos we. Dikeruk, digundukeun, dikuburkeun di hiji tempat tah anu tilas kuburan teukeul kuburanna dianggo kuburan enggal. Kitu tah. Kalebet di antawisna Utsman bin Affan sareng Aisyah kapungkur dikuburkeun di Baqi. Sehingga seueur jalmi-jalmi teh anu hoyong terang mana kuburan Utsman, mana kuburan Aisyah. Diwalar ku urang ditu mungkin wae tos teu aya tulang-tulangna tos kakeruk. Jadi kapungkur teh ku pinuh-pinuhna eta Baqi dikeruk sadayana, kantun tulang belulang nongkul ditamrukeun di juru, dikuburkeun di juru ta. Tilas-tilas kuburan anu tadi teh dianggo kuburan-kuburan mayit nu enggal. Jadi mungkin wae kuburan Aisyah sareng kuburan atau tulang-tulang Aisyah sareng tulang-tulang Utsman tos teu aya di dinya. Diwaler kitu ku urang dinya anu terang kana sajarah kuburan anu aya di Baqi. Makana Urwah netelakeun abdi mah alim dikuburkeun di Baqi. Naon sababna? Lamun kuring dikuburkeun di tempat anu sanes langkung suka kuring mah. Sabab anu dikuburkeun di Baqi mah mungkin aya dua kemungkinan. Kahiji, mungkin nu dikuburkeun dina mah jalma zalim. Abdi alim jadi tatangga jalma zalim. Kadua mungkin jalma soleh. Tapi jalma soleh alim digali deui tulang-tulangna. Lamun umpamana tulang-tulangna dikaluarkeun kuring mah langkung suka diuihkeun deui teras dikuburkeun deui. Makananya seueur ayeuna jalmi di dieu urang Indonesia abdi mah hayang maot di ditu we teu ribet dikuburkeun di ditu. Biasa tapi resikona kitu tah. Resikona mungkin kata upami orang tos lami tos jadi tulang belulang atos dikeruk dihijikeun brek tah tilas kuburan orang dianggoeh kuburan anu enggal. Imam An-Nawawi rahimahullah dina kitab Al-Majmu Syarah Al-Muhadzab secara ringkas anjana netelakeun wala yajuzu nabsul qabr li ghairi sababin syar'in bi ittifaqil ashab wa yajuzu bil asbab asy-syar'iyyah kana hu ma sabaq. Tekengeng ngalihkeun kuburan tanpa ayana alasan syar'i numutkeun kesepakatan para sahabat abdi sadaya. kenging upami ayah lantaran ayah sebab syari, contohnya sebab syari tadi, contohnya umpah orang nguburkan kuburan di masjid sampai orang terang yang etatnya tekenging tatos nguburkan di masjid ngaos, dina pangaosan dibahas tekenging, nguburkan kuburan di masjid upami di hiji masjid ayah kuburan tinggal, mana langkung payun upami langkung payun masjid kuburan digali, dialihkan. Upami anu langkung payun kuburan, masih nu dirantuhkan, masih dialihkan ke tempat sanis. Tadina perkara nu kitu mah, wayahna kuburan digali, deui teras dialihkan. Kitu tah. Tah, kenging teu upami urang kah kamari ayah hiji patarosan ti ibu-ibu. Ibu eti upami teu lepat. Nah, kumaha upami dina luhureun kuburan teh dipelakan tangkal sampe hui kitu tanya. Kenging teu huina sampeuna tatangkalan melak buah di dinya, buahna dituang. Tangkal sampe daunna dilalap dituang, palem. Kenging Imam An-Nawawi netelakeun wa yajuzu zar'u tilkal arad wa bina'uha wa sa'ir wujud wujuhil intifa wa tasarruf fiha bi ittifaqil ashab wa hadha kulluhu idza lam yabqa lil mayyit atharun min admin wa ghairihi wa yakhtalifu dhalika bi ikhtilafil bilad wal arad wa yu'tamadu fihi qawlu ahli al khibrah biha. Sir Imam An-Nawawi kenging malak naon we tangkal eta di enta taneuh. Teras upami kuburan tos dialihkeun kenging dibangun bangunan dina luhureun kuburan eta. Kenging oge ngamangfaatkeun eta tanah kanggo naon wae oge upami kuburan tos dialihkeun kanggo bumi mangga, kanggo masjid mangga, kanggo naon wae oge mangga. Kalebet kanggo dipepelakan. Mungkin wae pepelakan anu ditancepkeun di dinya mungkin langkung pelem tibatan anu sanesna. Tapi bade pelem bade henteu lah pokona mah kenging. Ulah dugikeun ka uih ti ditu, wah saur Pak Erwan oge cenah upami melakan luhurkeun kuburan langkung pelem. Ulah eta mungkin. Mungkin wae henteu, tapi pelem teuna sanes kusabab di kuburan atanapi henteuna. Tajantan anu ka sabaraha tadi teh katilublasnya katilublas tekenging motong-motongkeun tulang-tulang mayit. Nu terakhir kenging ngagali tur ngalihkeun kuburan jalma-jalma kafir. Kenging upami aya jalma kafir maot gali alihkeun teu sawios. Naon margina? Margi li'annahu la hurmata laha kama dalla alaihi mafhumul hadis sabiq. Sebab daya kehormatan dina diri jalma-jalma kafir mah, jalma kafir mah memang hina numutkeun Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jalma-jalma mukmin mulia, kamuliaanna kehormatan teu kaeng dilanggar. Jalma muslim sareng papara muslim haram boh darahna, boh hartana, boh kehormatanana. Darahna teu kaeng dialirkeun, teu kaeng dikocorkeun, boh dipaehan, boh dilukai hungkul, diraheutkeun hungkul. Hartana teu kaeng dirampas, teu kaeng ditipu, teu kaeng dipaling. Kehormatanna oge teu kaeng dilanggar, teu kaeng dihinakeun ku urang. Eta jalma-jalma mukmin. Anapun jalma kafir teu aya kehormatan. Hiji hadis anu kata piti Anas bin Malik radhiyallahu an netelakeun qadiban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fa nazala a'la al-Madinah fi hayyin yuqalu lahum banu Amr bin Auf fa qama fihim 14 lailah thumma arsala ila bani Najjar faja'u mutaqallidi suyuf ka'anni anduru ilan nabi sallam ala rahilatihi wa ubakrin ridfahu famala'a min badin najjar hawlah hatta ata bifanai abi ayyub wa kana yuhibu ayyusolliya haithu adrakat sussolah wa yusolli fi marabidil ghanam wa kana amara bibina'il masjid farsala ila mala'i min bani Najjar faqala ya bani Najjar faminuni biha itikum hadza. Qalu la wallahi la natlubu thamanahu illa ila Allah. Qal fa kana fihi quburul musyrikin wa khirabun wa nakhlun. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi quburul musyrikin fanubishat thumma bi khirab fasuwiyat wa bin nakhl fa quti'a fa saffun nakhl qiblatal masjid wa ja'ala uddataihi al-hijara wa ja'alu yanquluna as-sahar wa hum yartajizuna wan nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'hum wa huwa yaqul wa yanqulul laban. Saur Anas, Nabi sumping ka Madinah, anjeunna teras lungsur di hiji tempat di Madinah, tempat eta teh disebat Banu Amr bin Auf. Anjeunna linggih didinya salami 14 dinten. Teras anjeunna ngutus utusan ka Bani Najjar. Sina kadarieu sumping we Bani Najjar teh bari ngamang-ngamang bedogna, bari nyandak pedang-pedangna. Seolah-olah Saur Anas kuring ninggal ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aya dina luhureun ontana tur Abu Bakar harita dibonceng di pengkeureunana. Teras Bani Najjar teh ngurilingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dugikeun ka anjeunna sumping ka hiji tempat nu disebat tempat Abi Ayyub. Anjeunna salat nalika waktu salat sumping. Kumaha we kaayaan anjeunna nalika waktu salat sumping salat di dinya? Upami tiasa bari tati rukuna sujudna calikna salina sampurna lakukeun. Upami teu tiasa lakukeun satiasa. Nah, makana dumasar kana hadis ieu wa kana yuhibbu ayyusolliya haitsu adrokat shalah, anjeunna mika cinta ngalakukeun salat nalika waktu salat sumping. Dijadikeun dalil ku para ulama, nalika waktu salat sumping di awal waktu salat, salat urang saharita keneh kumaha wae kaayaan urang harita. Upami harita urang nuju aya dina kareta, teu mungkin salat bari tatih ku sabab teu aya tempat. Salat bari calik sanaos nalika engke sumping ka tempat tujuan waktu salat masih aya. Sabab langkung utama salat di awal waktu kewajiban mukmin, salat lakukan salat di awal waktu kumaha wae kaayaan harita. Daya cai tayamum. Engke upamana tos beres tayamum beres salat, tos beres teh aya we cai teu sawios, teu masalah. Sanos waktu salat masih aya. Kitu deui upamana engke urang setengah jam deui gedugi ka tempat tiasa salat bari bari tatih bari ruku sujud sanes, teu sawios teu masalah. Sabab anu penting mah urang ngalakukeun salat pas waktu salat sumping. Anjeunna salat di marabidil ghanam, di sakurilingan kandang kambing. Jadi kengeng orang salat di kandang domba, kandang hayam, tur kotoran domba, kotoran hayam teu najis. Kajabi upami di kandang onta maka aya larangan teu kengeng. Ku para ulama dijelaskan sanes ku sabab kandang onta najis, sanes. Sebab ayat sabab para pertimbangan anu dijelaskan ku Nabi SAW teras dijentrekan di ku para ulama ngenaan sebab-sebab dilarangna sholat di kandang onta. Boleh di kandang kambing, di kandang hayam teu sawios. Kotoran kambing, kotoran hayam eta teu najis. Pokona binatang-binatang anu halal dituang dagingna maka kotoranna teu najis. Upami numutkeun kasehatan umpamana cipapang domba teh tiasa dileueut tur sehat mangga leueut. Asal kana aya jaminan ti ahlina. Onta eta mah tos aya jaminan ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aya hiji jalmi curhat mangeluh aya keluhan ge. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh leueut teh ciki onta. Dileueut kenging. Nuduhkeun ciki onta teh teu najis. Upami teu najis maka orang kenging salat dina kayan kacepretan cikih onta. Atuh kareunang asawios masalah kareunang nama, nu penting teu najisna eta. Nabi harita salat di kandang kambing teras anjeuna marentahkeun ngabangun masjid di tempat eta. Teras anjeuna ngutus jalmi ka Bani Najjar. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hei Bani Najjar, cing sabaraha hargana kebon anjeun ieu?" Diwaler, "Henteu demi Allah abdi sadaya moal nyuhunkeun harga kajabi ka Allah unggul. Hayang wawalasna teh di Allah, jadi diwakafkeun." Tah di kebon eta teh aya kuburan jalma-jalma musyrik, aya oge bangunan, aya oge tatangkalan tangkal korma. Nabi sallallahu alaihi wasallam marintahkeun kuburan musyrik teh digali, ieuna bangunanna diratakeun, teras tangkal-tangkal kormana ditaluaran. Teras anjeuna ngajajarkeun batang-batang tangkal korma jantan kiblat masjid, jantan gitu. Teras anjeuna ngadamel dindingna ku batu-batu anu ditumpuk-tumpuk, jantan. Iya, awal Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadamel masjid tur masjid anu didamel itu ayeuna katelah Masjid Quba. Iya, masjid anu pang awal-awalna dibangun sama imam Masjid Nabawi. Terupami orang ka Madinah disunnahkeun orang sholat di Masjid Quba. Orang ibak atau napi minimal wudu di hotel orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun man tatahhara min baiti summa dhahaba ila Masjid Quba summa shalla raka'ataini. Sing sajalmi anu susuci heula ti bumina teras angkat ka Masjid Quba, teras salat dua rakaat di Masjid Quba eta, maka disebut pahalana sami sareng pahala umroh kalawan sampurna. Makana aya dua tempat anu dianjurkeun dikunjungi ku urang di Madinah, kahiji Masjid Nabawi, kadua Masjid Quba. Salat didinya. Masjid-masjid sanesna aya Masjid Kiblatain, aya Masjid Jin, aya Masjid macam-macam masjid teu disyariatkeun dikunjungi ku urang ka ditu henteu. Teu disyariatkeun ngahajakeun salat ka dinya henteu. Nu diajakeun urang salat di dinya teh mu ukur dua, Masjid Nabawi sareng Masjid Quba hungkul. Eta sababaraha hal anu diharamkeun dilakukeun di kuburan. Tarupina sonten ayeuna sakitu wae heula anu kapihatur insyaallah urang teraskeun deui dina salasa anu bari dongkap. Bila aya patarosan ngeunaan hal-hal anu tadi dijelaskeun, mangga ditaroskeun. Alhamdulillah. Mangga.